Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan penjelasan zikir-zikir pagi dan petang atau syarah dari zikir-zikir pagi dan petang. Dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan penjelasan zikir surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan kita masih menjelaskan tentang syarah dari surah Al-Ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan ayat Qul huwallahu ahad. Di situ di dalamnya terdapat makna al-uluhiyah, yaitu pada kalimat Allah terdapat padanya makna al-uluhiyah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Karena makna atau kalimat Allah menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah mushtaq dari al-ilah. Dan makna al-ilah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Sehingga makna qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang berhak diibadahi, ahad yang esa. Hal ini menunjukkan kepada makna la ilaha illallah, yang di dalamnya terdapat makna mengesakan ibadah hanya kepada Allah semata. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Inilah makna yang pertama yang dimaksud sebelum pertemuan ini. Dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Ikhlas ini terkandung padanya tiga tauhid, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga perkara. Yang pertama dalam perkara ibadah, atau dengan bahasa lain dalam masalah uluhiyah, mengesakan ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antaranya, selain ayat yang pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, dan ahad ini merupakan salah satu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikuatkan di akhir surah ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala kuf'a, yang setara, ahadun, seorang pun. Tidak ada yang sama dan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan persamaannya dengan makhluk. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-nama dan sifatnya. Tetapi di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat-sifat yang secara penyebutan itu dimiliki oleh makhluk. Seperti di dalam ayat ini disebutkan wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Yang tentunya mendengar dan melihat ini dimiliki oleh makhluk. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sehingga penetapan wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat, ini pendengaran dan penglihatan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak menyerupai makhluk. Bagaimana disamakan sifat atau zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan? Apabila seorang menyamakan Allah dengan makhluk, ini merupakan perkara yang paling buruk. Secara logika, antara makhluk saja berbeda, baik itu pendengaran atau penglihatan. Di antara makhluk ada yang pendengarannya sampai 2 meter saja, atau ada yang sampai 5 meter. Lebih dari itu sudah tidak terdengar. Harus teriak-teriak. Ada yang pendengarnya tajam, walaupun jauh dia bisa mendengar. Misalkan antara 7 meter, 10 meter dia bisa mendengar. Atau penglihatan seseorang berbeda-beda. Ada yang 10 meter sudah buram, ada yang lebih dari itu. Ada yang jauh tapi dia masih bisa melihat dengan tajam. Ini antara makhluk berbeda-beda. Hanya saja penyebutan mendengar dan melihatnya sama. Si Fulan mendengar, si Alan melihat, sama-sama melihat, tetapi kualitasnya berbeda-beda. Ini antara makhluk. Lalu bagaimana kita mau membandingkan makhluk dengan Al-Khaliq? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Maka perhatikan di dalam ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Walaupun disebutkan beberapa sifat yang secara nampak atau secara lafaz itu sama, tetapi hakikatnya itu berbeda sebagaimana hal ini juga terjadi pada setiap makhluk. Maka hal ini sama dengan makna walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya atau sesuatu pun yang setara dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat ini, yaitu wal wahidul ahad, dia adalah zat yang satu dan esa, alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada tandingan baginya, wala wazira, dan tidak ada juga pembantu, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyendiri dalam merajai alam ini, mengurus alam ini. Wala nadida wala syabiha, dan tidak ada tandingan dan tidak ada yang menyerupainya. Wala adila, dan tidak ada yang menyamainya. Wala yutlaqu hadha al-lafz 'ala ahadin fil isbat illa 'ala Allah 'azza wa jalla, dan tidak boleh disebutkan lafaz ini, yaitu al-ahad, qul huwallahu ahad, ya, fil isbat, dalam penetapan, illa 'ala Allah 'azza wa jalla, kecuali ditetapkan hanya untuk Allah semata. Li'annahul kamil, karena dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, fi jami'i sifatihi wa af'alihi, pada seluruh sifat-sifatnya dan perbuatannya. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir hadis ayat ini, huwallahu ahad ay qadin hasarat fihi al-ahadi al-ahadiyah, yaitu pengkhususan sifat ahad ini hanya untuk Allah semata. Fawal ahad al-munfarid, dia adalah yang maha esa dan yang menyendiri, bil kamali, dengan kesempurnaan. Alladzi lahul asma'ul husna, yang dia memiliki nama-nama yang bagus. Asma'ul husna itu nama-nama yang bagus. Wasifatul kamilah, dan sifat-sifat yang mulia, al-ulya, yang tinggi. Makna asma'ul husna, nama-nama yang bagus, itu memiliki nama-nama yang maknanya ini terpuji, yang maknanya ini memiliki makna yang mulia, itu asmaul husna. Maka para ulama menafikan nama ad-dahr bagi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dahr ini adalah waktu, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahr fa inna ad-dahra huwa Allah. Janganlah kalian mencela masa, waktu, karena masa itu adalah Allah. Para ulama menjelaskan hadis ini bukan menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala dahr. Tetapi dalam hadis ini ada kata yang dibuang, karena dalam bahasa Arab itu di beberapa konteks kalimat biasa ada kata-kata yang dibuang. Termasuk dalam bahasa Indonesia sendiri juga ada. Seperti ada orang bertanya, bagaimana keadaan Muhammad? Jawabannya sakit. Yang sebenarnya, kalau kita ingin menetapkan sesuai dengan tata bahasa Indonesia, seharusnya jawabannya adalah bagaimana Muhammad? Jawabannya keadaan Muhammad sedang sakit. Tetapi terkadang itu dibuang, cukup dengan jawaban sakit, sudah dipahami. Begitu juga dalam bahasa Arab, ketika seorang bertanya, kaifa Muhammad, Jawabannya maridun. Cukup dengan jawaban maridun. Tidak perlu halu Muhammad atau Muhammadun maridun. Tidak perlu cukup dengan menjawab maridun. Sudah difahami. Begitu juga dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Termasuk ini. Fa'innallaha ad-dahar. Maksudnya adalah fa'innallaha yuqallibud dahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang membolak-balikan waktu. Dilarang seorang mencela masa. Ya. Dikarenakan Allah lah yang membolak-balikan, yang menggerakkan adanya panas, adanya hujan, adanya mendung dan seterusnya. Allah lah yang menggerakkan. Maka tidak boleh seorang mencela alam atau keadaan tersebut. Nah, kembali. Kenapa ad-dahar ini tidak disebut atau tidak termasuk Asma'ul Husna? Karena tidak memiliki makna yang baik. Tidak memiliki makna yang bagus. Karena makna yang bagus itu adalah memiliki makna-makna yang mulia. Seperti maha melihat, maha mendengar, maha memberi rizki. Ini adalah merupakan makna-makna yang bagus. Begitu juga nama-nama yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nama-nama tersebut tidaklah layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipastikan bahwasanya itu bukan Asma'ul Husna. Karena Asma'ul Husna itu selain bagus juga adalah nama-nama yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti kata Al-Wujud. Kata Al-Wujud ini tidak didapati di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW adalah sebuah nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kata wujud ini tidak memiliki makna husna, makna yang bagus. Berbeda dengan maha memberi rizki, maha penyayang, kemudian maha mendengar dan seterusnya, ini memiliki makna-makna yang bagus. Begitu juga sifatil kamilah al-ulia, dan sifat-sifat yang sempurna dan tinggi. Penjelasannya sama seperti Asma'ul Husna, yaitu memiliki makna yang bagus, dan sifatnya juga sama. Sifat yang sempurna dan sifat yang tinggi, yang tidak sama dengan makhluk. Yang artinya, tidak boleh dari makhluk ini disandingkan atau diberi, disematkan kepadanya sifat-sifat yang sempurna sebagaimana sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tanpa batas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bisikan-bisikan yang manusia tidak mengetahuinya. Lalu sifat yang seperti ini disematkan kepada seseorang. Biasanya di antara manusia atau di antara kaum muslimin disematkan kepada seorang wali. Katanya wali ini bisa mendengar bisikan-bisikan kamu di kamar. Hati-hati dengan wali ini. Ada lagi yang berdoa, meminta dengan pelan-pelan kepada walinya. Wahai wali fulan, tolonglah saya. Dia meyakini wali itu mendengar dengan pendengaran tanpa batas. Ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini dan nama ini khusus bagi Allah, tidak boleh disematkan, diberikan kepada makhluk yang makhluk ini serba terbatas dan tempatnya kelemahan. Kemudian waf'alul muqaddasah, dan perbuatan-perbuatannya yang suci, yang terpuji, alladzi la nadhira lahu wa la mathila, yang tidak ada tandingan baginya dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini adalah yang kedua, penjelasan bahwasanya di dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat tiga tauhid. Pertama, tauhid ibadah, yaitu tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Kemudian yang kedua, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan tauhid ar-rububiyah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan, zat yang memberi rizki, zat yang mengatur alam ini. Diambil dari mana? Diambil dari kalimat Allahus Samad. Allah adalah zat yang seluruh makhluk tergantung padanya. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang kalimat As-Samad, tetapi maknanya seluruhnya ini memiliki makna yang mirip atau yang sama. Yang intinya bahwasanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi seluruhnya membutuhkan Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna As-Samad. Allahus Samad. Siapa yang tidak bergantung kepada Allah? Tidak ada satu pun. Semuanya bergantung. Bernafas. Bergantung kepada Allah. Bisa berjalan, mendapat kesehatan, dan seterusnya seluruhnya. Mendapat rizki, mendapat makanan. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat atau satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur dan merajai dan memiliki alam ini. Alam di sini termasuk manusia, termasuk hewan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat memberi rizki kepada mereka, baik itu rizki berupa makanan ataupun rizki berupa kehidupan, bisa bernapas, bisa bergerak, dan yang lainnya. Seluruh manusia bergantung kepadanya. Allahus Samad. Disebutkan di dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su, siapakah yang mengabulkan permintaan orang yang terdesak apabila dia berdoa? wa yaksifus su, dan membuka solusi dari kesulitan. Disebutkan di dalam ayat lain, wa idza massakumud dur fil bahri, apabila menimpa kepada kalian ini kesulitan, fil bahri, di lautan, terjadi badai, terjadi perkara yang membahayakan nyawanya, dhalla man tad'una, maka hilanglah apa yang kalian sembah selain Allah. Ini kondisi orang-orang musyrik dahulu, ya. Kondisi orang-orang musyrik terdahulu ketika mereka di tengah laut, kemudian terjadi musibah yang besar, badai yang melanda mereka, itu hilang semua. Sesembahan selain Allah hilang semua. Tidak ada di pikiran mereka illa iyyah, kecuali mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan mereka ini dahulu tahu tidak ada yang bisa mencabut mara bahaya, musibah yang menimpa mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa. Tetapi apabila mereka ke daratan, mereka berbuat syirik kembali. Tetapi perkara yang sangat memprihatinkan, banyak di antara manusia atau kaum muslimin pada zaman sekarang, mereka berbuat syirik kepada Allah bukan hanya pada masa-masa yang tidak tegang atau pada masa-masa biasa saja, dalam keadaan tenang. Tetapi mereka juga berbuat syirik pada masa-masa tegang, pada masa-masa sulit. Mereka bukan lari kepada Allah, tetapi lari kepada selain Allah. Datang kepada kuburan, meminta diselamatkan, meminta dilindungi, meminta diselesaikan permasalahannya, dan seterusnya. Bahkan datang ke kubur-kubur orang-orang fasik, bahkan orang kafir. Wal'iyadu billah. Ini musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Padahal dia menyebut terkadang setiap hari bahkan Allahus Samad. Apakah dia paham artinya? Apakah dia paham makna Allahus Samad? Di lisan dia mengucapkan, di perbuatan dia berbuat syirik, menyelisihi makna dari Allahus Samad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mengatakan, yang mengucapkan Allahus Samad, berarti dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat, satu-satunya zat yang menciptakan, yang merajai, yang menguasai, yang memberi rizki kepada makhluk ini, sehingga tidak meminta kecuali kepada Allah semata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasan atau syarah dari surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.